Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjualan secara online, di mana saya berlaku menjadi agen. Cara penjualan, yakni pembeli memilih gambar produk dan langsung membayar ke saya dengan transfer, dan uangnya saya transfer kembali ke supplier di Jakarta, tentu saja setelah pemotongan keuntungan yang saya dapatkan. Dan di hari yang sama, uang masuk di rekening produsen atau di supplier tersebut, dan paket pun dikirim ke Sulawesi kira-kira sampai sepekan. Paket atau produk ada di tangan pembeli yang telah membayar terlebih dahulu kepada saya. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Apakah ini boleh dan merupakan wakalah yang diperbolehkan? Karena takutnya di saat barang sampai ke tangan konsumen dan transaksi dilakukan setelah barang di tangan konsumen, sedangkan kami hanya kena lewat sosial media saja, Ustaz. Mohon penjelasan. Iya. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah antara ibu dengan si produsen. Akad wakalahnya, apakah si produsen mensyaratkan ibu membayar terlebih dahulu atau tidak? Sepertinya dalam tadi tidak ya. Bisa barang dikirim dulu nanti uang atau bagaimana dalam pertanyaan tadi? Barang dikirim setelah transfer yang dilakukan oleh ibu tadi. Kepada produsen? Iya, kepada produsen. Itu tidak ada masalah bila memang tidak disyaratkan oleh si produsen. Kalau produsen mensyaratkan, saya tidak akan mengirim barang ke konsumen ibu kecuali setelah ibu membayar terlebih dahulu. Maka di sini akadnya bukan wakalah. Akadnya di sini adalah jual beli antara ibu dengan produsen. Bila akad seperti ini, maka tidak boleh karena ibu menjual barang sebelum dimiliki. Tapi kalau produsennya mau, akad wakalah dengan hitung-hitung umumnya nanti setelah terjual baru dikirimin uang, ya. Atau tidak masalah ibu kirimin uang, tapi dia tidak mensyaratkan harus dibayar di depan, maka tidak ada masalah dalam hal tersebut. Tinggal ibu perbaiki dengan produsen tadi, minta akadnya berubah menjadi akad wakalah, di mana tidak ada persyaratan ibu harus membayar terlebih dahulu uang kepada produsen, ya, sebelum barang dikirim. Wabillahi taufiq.